Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Cukup kalau seandainya tadi tidak kita bahas tentang Ali bin Zaid bin Jut'an, kalau seandainya kita percaya dengan Ibnu Khuzaimah, ternyata Ibnu Khuzaimah mengumpulkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Artinya beliau juga seperti Imam Bukhari, tidak akan masuk ke dalam bukunya kecuali sesuatu yang diduga sahih menurut beliau. Sudah cukup dengan Ibnu Khuzaimah. Biarpun para mulah muhadithin mengatakan Ibnu Khuzaimah adalah orang yang tasahul ngentengkan dalam urusan tasahih hadis. Akan tapi dengan percaya kita akan lebih beruntung sehingga kita mengamalkannya. Adapun empat doa tadi itu kalau seandainya enggak pakai hadis ini sudah merupakan perintah dari Rasulullah. Bersyahadat, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, beristighfar, banyak perintah istighfar, minta surga, minta neraka. Ada di antaranya doa Ramadan yang kita bagi-bagi dalam selebaran, mohon dibaca ulang dan difahamkan kepada orang lain. Inilah yang bisa kita pelajari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis panjang yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur bersyukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan tamu yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami cintai, semoga selalu dimuliakan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Buya, waktu pembahasan Zawiyah 2 tuh waktu hari Kamis tuh Buya. Kami kurang paham, soalnya kami mendengarkan lewat radio sambil bekerja Buya. Masalah permohonan doa Buya. Bagaimana caranya kita itu berdoa memohon ampun kepada Allah itu? Ya kalau enggak salah mohon dikoreksi kalau salah. Buya itu bilang apa? Berdoa itu ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa saya, tapi bukan dosa-dosa saya tapi ampunilah saya gitu. Maksudnya berdoa yang benar untuk memohon ampun kepada Allah itu bagaimana? Terus mendoakan saudara-saudara kita muslimin muslimat itu caranya bagaimana gitu. Mohon penjelasannya Bu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya yang saya hormati, begini, di daerah tempat tinggal saya tuh ada pengajian rutin ibu-ibu keliling tuh. Nah, di situ yang acara pokoknya itu kayak debaan perjanji yang diiringi dengan genjringan gitu Bu ya. Cuman di situ yang digedein itu seragam pengajian, terus masalah jamuan, terus juga banyak ngobrolnya gitu. Cuman kalau saya memilih berangkat pengajian yang lebih jauh itu karena menurut saya nyari ilmu yang lebih bermanfaat gitu. Apa itu baik enggak Bu ya? Dan saya punya penilaian seperti itu tuh sudon enggak? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang doa memohon ampun kepada Allah. Boleh semuanya kalau kita minta, ya Allah ampuni aku, atau ampuni dosa-dosaku, enggak beda. Dan semuanya itu juga pernah diucap oleh Nabi, kalau kita astaghfirullahaladzim itu enggak pakai disebut dosanya. Ya Allah ampunilah aku, astaghfirullahaladzim. Ada juga penyebutan ikhfirli dunubi, ampuni aku dan dosa-dosaku, ada juga. Jadi semuanya boleh. Ampuni aku, ya yang diampuni ya dosaku. Maksudnya sama. Jadi pernah keluar dari lidah baginda Nabi, ampuni aku dan juga ampuni dosa-dosaku. Kemudian mendoakan orang lain, ini adalah semua yang Anda inginkan dari kebaikan, biasakan Anda panjatkan kepada Allah untuk saudara Anda. Karena itu untuk membersihkan hati kita, untuk mengikat hati kita agar tumbuh cinta. Doakan dengan apapun doa. Mulai dari doa pengampunan, kemudian doa kebahagiaan, doa kelembutan hati. Ini perlu apapun doa kebaikan. Dan kalau kita mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, maka malaikat menjawab, walaka bimitslin, kamu akan mendapatkan yang serupa seperti yang engkau panjatkan. Bahkan ini adalah dikatakan doa yang sangat mujarab, doa pantulan, doa ala dhahril ghaibi. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, maka ini menjadi sebab dikabul doa dengan cepat. Ada orang doanya doa egois, ya Allah beri aku rizki, beri aku ini, aku tok yang dipikir, orang lain tidak, susah dikabul oleh Allah. Akan tapi doa dengan hati yang terbuka, ya Allah, mungkin orang yang bermasalah dengan kita, mungkin orang yang menyakiti kita, mungkin orang yang berbuat zalim kepada kita, kesempatan nih orang kurang ajar sama saya, nanti malam mau tak habisin tuh, ya Allah semoga rizkinya banyak, istrinya tambah cinta, anaknya soleh-soleha, habisin dengan doa yang baik. Maka malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu mendapatkan duluan, kita akan dikabul terlebih dahulu sebelum orang tersebut. Yang kedua, akan bersih hati kita sehingga sisa-sisa kebencian akan hilang dengan doa-doa tadi. Jadi biasakan mendoakan orang lain dengan doa kemuliaan, doa apa saja termasuk doa pengampunan. Adapun majlis, alhamdulillah apapun bentuknya, kalau yang namanya majlis insyaallah masih ada kebaikannya. Cuman kalau Anda bertanya mana yang lebih bagus, tentu di situ ada tingkatan-tingkatan. Ya tentu bandingannya bukan urusan goyang pinggul, enggak. Ada dangdutan sih, oh enggak, ini bukan untuk dibanding, kebaikan dibanding dengan tidak baikan, bukan bisa dibanding. Jadi kalau majlis namanya majlis zikir, majlis ilmu, kaya apapun masih majlis zikir, alhamdulillah. Seragamnya macam-macam, ya masih majlis zikir. Dan pada seragam macam-macam untuk buka aurat sama goyang pinggul, tetap itu baik, tetap kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Apalagi yang dibaca adalah sejarah baginda Nabi, tiba dan seterusnya. Kalau ada ngomongannya, ya tetap lebih bagus itu tadi daripada ngomong tok nggak ada tibaannya. Jadi masih lumayan. Cuman kalau pengen ditingkatkan, dan ini himbauan kepada semuanya, adanya hadroh, qasidah yang dihadirkan itu untuk mengundang orang, tapi intinya adalah bagaimana mereka itu faham. Makanya kami selalu himbau, kalau ada tiba, berzanji atau yang lainnya, pembacaan sejarah baginda Nabi ini, itu tujuan utamanya adalah bagaimana memahamkan mereka tentang sejarah Nabi dong. Jadi paling tidak ada yang berdiri menyampaikan, menjelaskan satu apa namanya, kalau Al-Qur'annya, atau satu bab, ada yang jelaskan ini ceritanya apa sih, biar ngah orang. Jadi kami tetap menghibur bahwasanya adanya perkumpulan itu yang diutamakan adalah bagaimana memahamkan mereka. Dan itu yang dilakukan para salafun saleh. Jadi mereka berkumpul untuk membaca qasidah dan sebagainya. Ini sebetulnya untuk mengundang di saat ada kesempatan, ada yang berdiri menyampaikan kebenaran. Bukan hanya menggedekkan tentang hadrohnya saja, 2 jam hadrohan terus. Jedar, jedar, jedar, jedar. Ada disisipkan di saat hadroh ini kumpul semuanya, 10 menit ceramah ngeresep di hati, di otak, karena cuma singkat, tapi ditunggu-tunggu itu. Maka jangan sampai tidak ada tausiah di dalam setiap perkumpulan. Majlis zikir istimewa, tapi majlis ilmi juga istimewa. Ada Nabi pernah melihat 2 majlis. Di sebuah masjid, ini majlis zikir, ini majlis ilmu. Semuanya baik, tapi aku lebih senang dengan majlis ilmu. Nabi yang menentukan. Nah, tapi yang hebat saat ini digabung, sudah ada zikirnya, ada selawat, ada tausiahnya. Jangan ditinggal tausiahnya, lebih senangi Nabi. Maulid kesana kemari, tausiahnya mana? Nabi senang dengan majlis zikir dan maulid itu solawat, tapi Nabi lebih senang ilmunya, mana majlis ilmunya? Ini hanya mohon kami himbau kepada siapapun, undang orang dari luar yang bisa berbicara fasih, bicara tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat-sifat baginda Nabi, karena ini adalah majlis maulid. Nah, ya 2 jam suruh dengar getebah-getebung misalnya, ya qasidah ya bagus, solawat, tapi 2 jam, 3 jam, ya akhirnya tambahannya ngobrol. Coba ada yang ceramah, dengar itu nanti. Nah, ini Jadi mohon ditingkatkan. Lah pertanyaannya, kalau saya mengambil yang lebih, loh tentunya Anda punya hak untuk mengambil, karena Anda punya pikiran, Anda punya hati, Anda punya perut. Sehingga kalau perut cari makan kan, pikiran pengen faham, hati pengen sejuk, Anda cari yang paling sesuai dengan itu semuanya, tapi dengan catatan, tanpa merendahkan itu semuanya. Anda boleh pergi ke tempat yang lebih jauh, mungkin di situ ada tausiahnya. Yang saya butuhkan agar pikiran saya ini juga ada masukan, ada ilmu yang masuk, hati saya semakin sejuk, ya boleh. Dan memang semestinya orang seperti itu. Misalnya apa? Oh, di sana ada hidangannya satu macam, di tempat lain ada dua atau tiga. Anda cerdas, pilih yang dua atau tiga, kan begitu. Di sini hanya zikir saja, alhamdulillah hebat. Tapi di sana ada zikir, ada tausiah. Berarti ada dua hidangan kan? Anda pilih itu semuanya. Tapi ingin dengan catatan, tanpa merendahkan majlis tersebut. Kadang majlis itu tingkatan-tingkatan, ada orang awamnya kelas awam. Dari kemarin adalah biasanya, mohon maaf, dengan tradisi budaya-budaya kampung yang tidak islami. Kalau di kampung di Jawa Timur dulu ada namanya tayuban, atau tayuban itu adalah ya joget-joget dengan seni-seni Jawa. Kemudian para ulama ingin berubah, dirubah perlahan. Kemudian macam-macam perkumpulan yang tidak baik, tidak islami, lah mau dirubah. Kadang orang yang masih belum kenal dengan agama, maka ya perlahan mungkin diadakan, kumpul dulu deh. Kalau baca Yasin kepanjangan, kul huwallah 21 kali deh, sudah paling gampang. Pertama kumpul dulu. Jadi kalau kita ingin membangun umat, membina umat, tidak bisa langsung kelas mumtaz istimewa, bertahap. Ya hari ini dapat 1 lumayan, besok meningkat 2, 3, sampai nanti dapat nilai 10. Jadi bertahap. Tapi bagi Anda, kalau memang ada di hadapan Anda ada hidangan-hidangan yang berbeda-beda, maksudnya ada sajian, ini adalah majelis saja zikir, ada tausiahnya di sana, ada zikirnya, maka Anda boleh milih. Dan bukan sesuatu yang salah, bahkan begitulah caranya orang cerdas. Kalau di sini dapat 1, sana dapat 2, pilih mana? Kerja sama-sama kerja, tenaganya sama, dapat 1 juta, sana 2 juta, pilih mana? 2 juta, jangan cerdas urusan duit saja, urusan amal pun juga harus cerdas di situ. Baik, tapi dengan catatan, jangan rendahkan majelis itu. Apalagi jika Anda termasuk orang yang bisa membuat perubahan di tempat itu, Anda jangan pergi kemana-mana, usulkan biar lebih sempurna majelis itu. Jadi yang namanya kebaikan tidak perlu kita diprasangka buruki. Anda tidak berprasangka buruk, apakah Anda prasangka buruk? Tidak. Anda hanya menilai saja bahwasanya itu adalah menurut pemikiran Anda adalah kurang baik, artinya kurang sempurna, sudah baik. Anda menginginkan lebih baik lagi. Yang menjadi prasangka buruk adalah alah, hanya pamer baju, Anda prasangka buruk. Hanya seneng ramiram, oh enggak, itu Anda prasangka buruk. Kalau Anda menilai hanya, ah kelihatannya kurang maksimal. Karena Pak, banyak orang ngomong, saya akan cari ke tempat lain, itu bukan prasangka buruk. Tapi kalau Anda bisa merubah di tempat tersebut, tetaplah Anda di tempat itu. Bahkan kalau luar lagi tempat itu. Sehingga yang semualah hanya orang ngomong menjadi tidak ngomong, hanya solawatan saja ditambah dengan pesan-pesan ilmiah atau tausiah, ada bab wudu atau bab ini, sehingga semakin sempurnalah majelis tersebut. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jangan lupa buka bersama itu hari Ahad 16 Ramadan. Hari Ahad 16 Ramadan, maghrib sore buka kok ya, ini bukan masjid sehat. Buka bersama sore setelah asar. Kalau buka habis duhur nanti repotnya. Ini mohon diajak sanak kerabat saudara, khususnya jika Anda ingin mengenalkan mereka-mereka yang belum kenal majelis ini, ya bawa pas hari itu. Kemudian acaranya adalah ada sedikit tausiah seperti jam-jam begini pengajian. Kemudian satu ada solawat, kumpulkan antar majlis zikir juga, ada majlis tausiah, ada zikirnya, tausiah. Kemudian setelah itu doa Ramadan tadi, buka, sholat maghrib, kemudian setelah itu makan malam, sholat isya, terawih. Dan terawihnya disiapkan di sini, membawa baju-baju untuk sholat masing-masing. Insya Allah nanti ada di tempat yang sudah disiapkan semuanya. Nggak usah bawa makanan, ada makanan di sini. Ya, semuanya tinggal datang saja langsung, insya Allah disiapkan, ada hamba-hamba Allah yang menyiapkan. Baik, untuk pendaftaran santri kilat sudah penuh, iktikaf malam 10 akhir bulan Ramadan, mohon digiatkan. Iktikaf. Kami memang mengadakan iktikaf di masjid ini, kemudian masjid Taqwa, masjid Waru, dan juga masjid yang ada di Buyut. Tapi kami menghimbau, hendaknya kalau bisa semua yang punya tanggung jawab urusan masjid, hidupkan di masjid masing-masing. Kalau bisa, Anda menghidupkan, jadikan tradisi, dan jangan dipilah hanya hari-hari ganjil saja. Jangan menjadi tradisi yang salah. Menghidupkan masjid dengan hari ganjil itu bagus dan sudah bagus, termasuk dipilih tanggal 21, 23 itu bagus. Cuman biasanya kalau masjid dipakai seperti itu, pakai pilih-pilih, hari yang lainnya jadi sepi dan orang jadi malas. Sebab yang sudah Lailatul Qadaran bahasanya, itu kayak memastikan dokter. Tanggal 21 besok diajak akan ngomong, "Saya sudah kemarin kok." Yang biasa di masjidnya tanggal 25, diajak tanggal 21, 22, "Oh, nanti saya di masjid saya 25." Sehingga yang lain tidak dihadiri. Coba dilihat. Masjid yang bisa pakai hari likuran itu susah diramaikan. Paling ramainya hari itu saja. Selebihnya sepi, susah. Makanya termasuk masjid-masjid yang selama ini kita datangi itu tidak pakai pilah-pilah, karena Nabi pun tidak memilah-milah. Setiap malam 10 akhir bulan Ramadan kita hidupkan masjid itu dengan iktikaf dan zikir dan sholat baik. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna, wangsurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirin wa la tuthun alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, muliakan kami di diri dan keluarga kami. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, jaga kami dan jaga anak-anak kami. Ya Allah, Ramadan ini, jadikan ini Ramadan benar-benar Ramadan keberuntungan untuk kami, Ramadan pengangkatan derajat kami, Ramadan pembebasan kami dari api neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantu kami ya Allah di bulan mulia ini untuk menjauhi segala kemaksiatan. Ya Allah, ampuni segala dosa kami dan mudahkan kami untuk melaksanakan segala ketaatan. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Ya Allah, anak-anak kami, santri kami, dan semua yang belajar bersama kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kemudahan, ilmu yang manfaat. Orang tua mereka ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas sehingga mereka bisa melihat amal baik mereka kelak di surga ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni semua orang yang bersama kami. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka, ampuni mereka, berikan kesadaran. Dan kami mohon, ampuni kami semua dan berikan kami dan mereka husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا